Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah kita akan lanjutkan pelajarannya tentang tanda-tanda kufur atau tanda-tanda syirik. Alamatul kufur. Kemarin sudah sampai pada tanda yang pertama, yaitu kasrah sebagai tanda asli, dan kasrah tersebut sebagai tanda jar ada pada tiga tempat, yakni isim mufrad munfarid, kemudian jamak taksir munfarid, dan jamak muannats salim. Kemudian yang berikutnya, tanda yang kedua pada khafad atau pada jar, yakni tanda ya. Kasrah jika disempurnakan atau disesuaikan dengan huruf, maka dengan huruf ya, sehingga sesudah kasrah ditulis tanda yang adalah tanda ya. Niya batul ya'i anil kasrati, mengganti huruf ya dari kasrah, mengganti dengan huruf ya dari kasrah. Qala al-musannifu, berkata Ibn al-Jurum, musannif penyusun muqaddimah al-Jurumiyah ini, wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdhi. Ya, adapun ya, huruf ya, dia menjadi tanda untuk khafdh, menjadi tanda untuk jar fi salasati mawadhi'a, pada tiga tempat. Fi al-asma'il khamsati, yang pertama pada isim-isim yang lima, asma'ul khamsah. Wa fi tasniyati, yang kedua pada tasniyah, yakni isim mutanna. Wal jam'i, yang ketiga pada jama'. Dan yang dimaksud jama' di sini nanti akan dijelaskan, yakni jamak mudzakkar salim. Jadi ya sebagai pengganti dari kasrah menjadi tanda jar pada tiga tempat ini: asmaul khamsah, isim mutsanna, dan jamak mudzakkar salim. Dijelaskan oleh Syekh, qala Syekh rahimahullah, yaqulu, beliau Ibn al-Jurum mengatakan, al-ya'u takunu alamatan lil khafdhi fi salasati mawadhi'a. Ya itu menjadi tanda untuk jar pada tiga tempat. Ma hiya, apa itu? Apa dia? Al-asma'ul khamsatu wa tasniyatu wal jam'u. Yakni asma'ul khamsah, tasniyah atau musanna, dan jama'. Kemudian dijelaskan oleh Syekh berikut ini masing-masingnya. Al-asma'ul khamsatu, isim-isim yang lima, yishtaratu fiha, disyaratkan padanya, disyaratkan pada asma'ul khamsah tersebut, ma yishtaratu fi raf'iha bilwawi, apa-apa yang menjadi syarat pada rafa'nya dengan wawu. Jadi dia disyaratkan tanda khafad atau tanda jar dengan ya, sebagaimana apa yang menjadi syarat ketika tanda rofa dengan wawu. Wa syurutuha sittatun, dan syarat-syaratnya ada enam. Kemarin sudah disebutkan, an takuna mufradatan, yakni keadaannya itu mufrad, mukabbaratan, mukabbarah, artinya bukan bentuk tasghir, mudafatan, ya, mudaf, sebagai mudaf, li ghairi ya'il mutakallimi, pada selain ya mutakallim, mudofnya pada selain dari ya mutakallim. Kemudian syarat berikutnya khusus pada fu khaliyatun minal mimi, pada lafaz fu itu tidak ada mimnya, terlepas dari mim, tidak ada huruf mimnya, bukan famun. Wa du bimakna sahibin, kemudian pada lafaz du syarat khusus ini yakni du itu bermakna sahib. Jadi ada 6 syarat ini, 4 syarat untuk semuanya, 2 syarat khusus. Fasyurutu allati sabaqat 'inda raf'iha bil wawi la budda ayat anta tiya huna. Syarat-syarat yang telah terdahulu ketika rafa'nya dengan wawu, maka itu harus engkau hadirkan di sini. Engkau datangkan di sini. Anta tiya huna, engkau datangkan di sini. Ketika tadi apa? Khafat atau syar itu dengan ya. Famata rufi'atil asma'ul khamsatu bil wawi jurat bil ya'i, maka kapan saja asma'ul khamsah itu dirofakkan dengan wawu, maka dia akan dijarkan dengan ya. Ini. Jadi syaratnya harus terpenuhi. Kalau tidak, maka ya sebagaimana dulu, apa rofaknya dengan bommah atau tanda aslinya, maka nanti jarnya juga dengan kasrah. Jadi untuk asma'ul khamsah itu syarat-syarat harus terpenuhi untuk tanda-tanda i'rabnya yang tanda pengganti. Rafa' dengan wawu, di sini jar dengan ya. Dan ditunjukkan contoh-contohnya. Qala Allah Ta'ala di surah Yusuf ayat yang ke-81, irji'u ila abikum, ya. Kembalilah kalian kepada bapak kalian. Mana asma'ul khamsah? Abikum. Abi. Ini asma'ul khamsah. Termasuk asma'ul khamsah. Jurrat bimada? Dijarkan dengan apa dia? Bil ya'i dengan ya. Ini abi. Dia dijarkan dengan ya. Li'annaha minal asma'ul khamsah. Karena dia termasuk asma'ul khamsah. Ini. Jarnya dengan ya. Kenapa dia jar? Karena digauli ila. Ya. Ada huruf jar yaitu ila. Maka lafadz abi dia majrur dengan tanda ya. Di ayat yang lain masih dalam surah yang sama, surah Yusuf. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi. Qala berkata, di sini berkata Nabi Ya'qub alaihi salam. Ayat dari Nabiullah Yusuf dan saudara-saudaranya. Berkata Nabi Ya'qub alaihi salam, hal amanukum alaihi, apakah aku apa mempercayai kalian padanya, tentang padanya. Alaihi padanya, ini pada saudara Yusuf yaitu Binyamin. Amanukum, aku mempercayai kalian. Kalian di sini adalah saudara-saudara Yusuf yang lain. Illa kama amintukum ala akhihi, kecuali bagaimana aku telah mempercayai kalian pada saudaranya, yakni Yusuf alaihi salam. Nanti bisa dibuka di surah Yusuf. Akhihi, ala akhihi. Akhihi di sini bagaimana? Jurat bil ya'i, dia dijarkan dengan ya. Akhihi, ya, dijarkan dengan ya. Kenapa? Li'annaha minal asma'il khamsati, karena dia termasuk isim-isim yang 5. Didahului huruf jar yaitu ala, majrur dengan ya tersebut. Dalam ayat yang lain masih dalam surah yang sama, di surah Yusuf ayat 87. Izhabu fatahassatu min Yusuf wa akhihi. Pergilah kalian. Fatahassatu min Yusuf wa akhihi. Maka carilah kabar, carilah keterangan. Tahassatu, carilah kabar, berita, keterangan. Ya. Min Yusuf wa akhihi, tentang Yusuf dan saudaranya, yakni Binyamin. Ini perintah Nabi Ya'qub alaihissalam pada putra-putranya, saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Ini. Jurrat bil ya'i, di sini akhihi, akhi dijarkan dengan ya. Ya. Kenapa? Li'annaha minal asma'il khamsati, karena dia itu termasuk isim-isim yang 5. Ya, didahului oleh huruf jar ya, sebagai ataf ya. Ada min, kemudian Yusufa majrur, kemudian diatafkan, ada atafnya itu wa akhihi ikut majrur, akhi. Nah, tanda jarnya untuk akhi di sini dengan ya, ya, karena dia termasuk asmaul khamsah. Jadi asmaul khamsah majrur dengan ya, dan tadi syarat-syaratnya terpenuhi. Ditunjukkan dalam ayat-ayat ini tadi, syarat-syarat itu terpenuhi. Dia mufrad, ya, kemudian mukabbara, kemudian mudaf li ghairiha mutakallim. Kan syarat yang umum ada 4 ini ya. Ini terpenuhi semuanya. Sehingga tanda jarnya dengan ya. Contoh berikutnya dalam satu kalimat. Qala lahum abuhum inna abakum yuhibbu an tabarru bi abikum. Ayah mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya ayah kalian, ya. Qala lahum abuhum, ayah mereka berkata kepada mereka, inna abakum, sesungguhnya Allah ayah kalian, yuhibbu antabarru, ya. Ayah kalian itu senang, cinta, antabarru bi abikum, supaya kalian itu berbuat baik pada ayah kalian. Ya, ada lafaz abu, ayah ya, tapi di sini berbeda-beda kedudukannya dan tandanya juga berbeda-beda. Abuhum dengan wawu, inna abakum dengan alif, ya, bi abikum dengan ya. Abuhum dijelaskan ja'at bil wawi. Abuhum ini datang dengan wawu. Kenapa? Li'annaha fa'ilun marfu'un. Karena dia itu sebagai fa'il marfu'. Dalam kalimat awal ini dia sebagai fa'il, sehingga dia marfu'. Qala fi'il, kemudian fa'ilnya abu, ya. Maka yang menjadi fa'il itu marfu, ya, atau fa'il itu termasuk yang marfu. Ini. Wal asma'ul khamsatu turfa'u bil wawi, dan asma'ul khamsah itu dirafa'kan dengan wawu. Niyabatan 'anil dhammati, sebagai ganti dari dhammah. Syarat-syarat terpenuhi. Wa abakum, inna abakum, kalimat kelanjutan berikutnya ya. Inna abakum, abakum mansubatun bi inna. Dia mansub dengan sebab inna, ya, karena didahului atau karena dia sebagai isim dari inna. Abakum mansub karena di situ aba sebagai isim dari inna. Isim dari inna termasuk yang mansub. Tanda nasabnya dengan aba, dengan alif aba. Ya. Wa abikum, pada lafaz abikum, abi majruratun bil ya'i, dia majrur dengan ya, maka dibaca abi majrur dengan ya. Di annal asma al khamsata tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'i, karena isim-isim yang lima asma al khamsah tersebut dinasabkan dengan alif abakum dan dijarkan dengan ya abikum. Ini ya, jadi rafa'nya dengan wawu abuhum, nasabnya dengan alif abakum, jarnya dengan ya abikum dari contoh tadi ya. Dengan catatan tadi, syarat-syarat terpenuhi, yaitu mufrad, mukabbarah, dan mudhaf pada selain dari ya mutakallim. Lalu qala qailun, seandainya seseorang mengatakan, qala lahum abahum inna abukum yuhibbu an tabarru bi abakum. Kalau sekedar makna mungkin orang bisa paham maksudnya begini, tapi secara tata bahasa, secara nahu, khata'un, ini keliru, ini salah. Ya. Ini tadi sudah dijelaskan ya, masing-masing kedudukannya. Kalau sebagai fa'il dia marfu', maka tandanya dengan wawu, qala lahum abuhum. Ya, kemudian inna sebagai isim dari inna itu mansub, ya, tanda nasabnya dengan alif sehingga dibaca inna abakum. Kemudian ada huruf jar ba, ya, maka sesudahnya menjadi majrur, ya, tanda jarnya dengan ya menjadi bi abikum. Yang benar demikian sebagaimana tadi yang awal disebutkan. Jadi yang seperti ini salah, keliru. Lakin akan tetapi liyu'lam, supaya diketahui, anna ba'dal arabi, bahwasanya liya'lam juga bisa. Ya. Lakin liya'lam, akan tetapi hendaknya dia mengetahui anna. Ya. Kalau liya'lam, dia mengetahui. Kalau liya'lam, supaya dia diketahui. Anna ba'dal Arabi, bahwasannya sebagian orang-orang Arab, yulzimul asma'al khamsata al-alifa da'iman. Itu menetapkan asma'ul khamsah dengan alif. Da'iman, selama-lamanya. Di sebagian apa lokat atau dialek di beberapa kabilah, beberapa suku orang bangsa Arab, mereka melazimi alif pada asmaul khamsah tersebut dalam semua keadaan dengan alif semuanya, selalu begitu. Sehingga dari kalimat tadi ya, misalnya fayaqulu, sehingga dia mengatakan qala abakum inna abakum yuhibbu an tabarru bi abakum. Dengan alif semua. Qala abakum, inna abakum, bi abakum. Karena sebagian dari bangsa Arab tadi ada yang demikian. Melazimi menetapkan asma'ul khamsah itu dengan alif semuanya. Selalu begitu. Tapi itu sudah sebagian ya. Yang wallahu alam, yang rajih, yang lebih banyak tadi. Sebagian yang disebutkan di awal. Ya, marfu'nya dengan wawu, mansubnya dengan alif, dan majrurnya dengan ya. Dan itu yang ditunjukkan dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis, dalam ucapan Rasulullah SAW, dan dari asal-asal yang lainnya. Wa'ala hadha, dan pada ini, atas ini, qawli syairi, ucapan seorang penyair, inna abaha wa aba abaha qad balagha fil majdi ghayataha. Sungguh ayahnya dan ayah dari ayahnya telah mencapai al-majdi, keluhuran, kemuliaan, ghayataha, tujuannya. Jadi itu inna abaha wa aba abaha. Abaha yang pertama sebagai isim dari inna mansub ya dengan alif, benar. Kemudian wa aba, aba yang kedua, dia ataf pada aba yang sebelumnya, juga ikut mansub ya, dengan alif, benar. Kemudian aba yang ketiga ini, aba yang ketiga dia apa, sebagai apa? Sebagai mudhaf ilaih dari aba yang kedua tadi. Nah, karena dia sebagai mudhaf ilaih, maka bagaimana dia? Majrur. Ya, tanda jarnya di sini dengan alif, karena mengikuti pendapat yang tadi. Jadi sebagian orang Arab yang melazimi alif pada asmaul khamsah. Kalau yang apa mengikuti keumumannya atau asalnya tadi yang lebih disepakati oleh kebanyakannya dengan apa dengan ya, wa aba abiha. Tapi ini mengikuti pendapat dari sebagian bangsa Arab yang melazimi alif pada asmaul khamsah. Jadi pada aba yang ketiga. Yang pertama dan kedua benar dengan alif atau yang sama ya dengan alif, ada yang ketiga itu yang tadi untuk yang digunakan sebagian orang Arab ya, melazimi asmaul khamsah dengan alif ya, ada yang berpendapat demikian. Sehingga kalau kita menjumpai yang semacam ini dalam sebagian ukilan misalnya, ya jangan langsung menyalahkan, barangkali dia mengikuti yang ini, termasuk di antara bangsa Arab, orang Arab yang mengikuti kaidah ini, wallahu a'lam. Tapi secara umum, yang mayoritas yang disepakati jumhur ahli bahasa tadi, marfu'nya dengan wawu, mansubnya dengan alif, dan majrurnya dengan ya. Idzan takunu al-ya'u 'alamatan lil-khafdi fi thalathati mawadhi'a. Jika demikian, ya itu menjadi tanda untuk jar pada tiga tempat. Fil asma'il khamsati, pada isim-isim yang lima. Bisyurutis sabiqati sittati, dengan syarat-syarat yang terdahulu, yang enam. Dengan enam syarat yang terdahulu. Ini tentang asma'il khamsah. Tempat yang pertama, ya, tanda jar dengan ya, yang pertama pada asma'il khamsah, dengan syarat-syaratnya tadi. Kemudian yang berikutnya, wafit tasmiyati, dan pada tasmiyah, pada musanna. Ya. Naqulu fiha ma qulna fi raf'iha bil alif. Kita katakan pada tasniyah ini, pada musanna ini, sebagaimana apa yang kita katakan pada rafa'nya tasniyah dengan alif. Ya. Fa yashmul musanna wa ma yulhaqu bihi. Maka dia meliputi isim musanna dan isim yang dimulhakkan dengan musanna. Jadi tasniyah di sini mencakup yang musanna maupun yang mulhak pada musanna. Sebagaimana yang kemarin dibahas pada rafa'nya musanna atau rafa'nya tasniyah dengan alif. Jadi sama, mencakup musanna dan yang mulhak dengan musanna. Fataqulu, engkau katakan misalnya, marartu bi rajulaini itsnaini. Wa taqulu ra'aitu rajulaini itsnaini. Ya, marartu bi rajulaini itsnaini, aku melewati dua laki-laki. Ya, ra'aitu rajulaini itsnaini, aku melihat dua laki-laki. Sawabun am khata'un, benar ataukah salah? Sawabun, benar. Li'anna al-musanna yunsabu bil ya'i, karena musanna itu dinasabkan dengan ya. Wa taqulu marartu bir rajulaini kilaihima. Engkau katakan aku melewati dua orang laki-laki itu, keduanya. Sahihun, benar. Ya, karena jarnya juga dengan ya, bir rajulaini kilaihima. Kilai mulhaq pada musanna, maka dia juga dengan ya. Marartu bir rajulaini kilahuma khata'un, keliru. Kenapa? Li'annahu mulhaqan bil musanna fatujarru bil ya'i, karena dia yaitu kila itu mulhaq pada musanna sehingga dijarkan dengan ya. Jadi pada musanna atau tasnya itu mencakup yang musanna maupun yang mulhaq pada musanna. Rafa'nya dengan alif, kemudian nasabnya itu dengan ya, jarnya juga dengan ya. Ini. Itu tempat yang kedua. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, al-jam'u, jamak. Ya, jadi tanda ya menjadi tanda khafad, tanda jar pada tempat yang ketiga yaitu jamak. Yang disebutkan tadi hanya al-jam'u ya, ucapan musannif dikatakan al-jam'u. Di sini dijelaskan wal muradu bil jam'i, yang dimaksud dengan jamak ini huna di sini adalah jam'ul mudzakkar salimu, jamak mudzakkar salim. Jadi lafaz al-jam'u di situ yang dimaksud adalah jamak mudzakkar salim. Artinya apa? Bukan jamak taksir dan bukan jamak mu'annas salim. Kan ada tiga macam jamak. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak mu'annas salim, ada jamak taksir. Nah, di situ disebutkan al-jam'u, yang dimaksud adalah jamak mudzakkar salim, bukan yang lainnya. Wad-dalilu ala annahul muradu, dan dalil yang menunjukkan bahwasannya itulah yang dimaksud, apa? Qauluhu fil awwali, ucapan musannif pada awal pembahasan dulu, ya. Jam'u taksiru yuhfadhu bil kasrati. Sebelumnya sudah dibahas apa? Jamak taksir itu dikhafat, dijarkan dengan kasrah. Ya. Jadi kalau di awal sudah dijelaskan atau sudah disampaikan bahwasanya jamak taksir itu jarnya dengan kasrah, maka tentunya di sini yang dimaksud ini bukan jamak taksir. Karena di sini jamaknya dengan apa? Dengan ya. Berarti bukan jamak taksir. Kalau jamak taksir sudah dibahas, dia jar dengan kasrah. Idzan fal muradu bil jam'i huna jam'ul mudzakkar salim. Jika demikian, yang dimaksud jamak di sini adalah jamak mudzakkar salim. Lau qala qa'ilun, seandainya seorang mengatakan innahu jam'u mu'annasin, itu adalah jamak mu'annas. Ya, berarti kan al-jam'u. Dia bukan jamak taksir. Kemudian ada yang mengatakan, berarti itu jamak mu'annas. Famad dalilu ala annahu jam'u mudzakkarin. Lalu apa dalilnya yang menunjukkan bahwasanya itu adalah jamak mudzakkar, bukan jamak mu'annas? Naqulu, kita katakan, sabaqa anna jam'al mu'annasi yujaru bil kasrati. Juga telah lewat, telah dipelajari, telah disampaikan bahwasanya jamak mu'annas itu dijarkan dengan kasrah. Ya, dijarkan dengan kasrah, bukan dengan ya. Sehingga apa? Tidak termasuk di sini, karena di sini yang dijarkan dengan ya. Berarti bukan jamak mu'annas salim. Fa yata'ayyanu annal murada bil jam'i jam'ul mudzakkar salim. Maka menjadi jelas ya, telah ditentukan bahwasanya yang dimaksud di sini dengan jamak adalah jamak mudzakkar salim. Wa ma ulhaqa bihi aidan, dan apa-apa yang dimulhakkan dengannya. Apa-apa yang dimulhakkan dengan jamak mudzakkar salim. Isim-isim yang mulhak pada jamak mudzakkar salim. Jadi ada jamak mudzakkar salim dan ada yang mulhak pada jamak mudzakkar salim. Seperti pada musanna, ada musanna, ada mulhak pada musanna. Jamak mudzakkar salim juga demikian. Jadi sebenarnya dia tidak termasuk bentuk jamak mudzakkar salim, tapi karena ada kesamaan dari sisi ini tanda i'rab, maka dia dikatakan mulhak pada jamak mudzakkar salim. Fataqulu, contoh, marartu bil muslimina wa taqulu marartu bi rajulaini huma minal muslimina. Bil muslimina, minal muslimina, ini jamak mudzakkar salim. Idan jam'ul mudzakkar salimu wa ma'ulhaqa bihi yujaru bil ya'i. Jika demikian, jamak mudzakkar salim dan yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim itu dijarkan dengan ya. Bil muslimina, ada huruf ba majrur dengan ya. Min, minal muslimina, ada min huruf jar, maka al muslimina majrur dengan ya. Berikutnya kita lanjutkan pada soalan insyaallah, wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa jama'in amma ba'd. InsyaAllah kita lanjutkan. Jadi pada tempat yang ketiga, untuk ya sebagai tanda jar, dikatakan al-jam'u, yang dimaksud adalah jamak muzakkar salim. Karena untuk jamak-jamak yang lain, yakni jamak taksir dan juga jamak mu'annas salim, sudah dijelaskan bahasanya tanda jarnya itu dengan kasrah. Jamak taksir, majrur atau jar dengan kasrah. Jamak mu'annas salim itu juga majrur dengan kasrah. Sehingga jamak yang dimaksud dalam tanda ya ini adalah yang jamak mudzakkar salim. Kemudian dicontohkan dalam ayat surah Ali Imran ayat yang ke-190. Qala Allahu ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albabi. Sungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, sungguh ada tanda-tanda bagi orang-orang yang memiliki albab, akal. Uli, dalam ayat tersebut ada lafaz uli, ya. Li ulil albab, uli. Sebelumnya ya, di situ walaupun ada wawu, tetapi itu tidak dibaca, sehingga membacanya pendek. Uli, bukan uli, tapi ini jadi waw yang awal. Waw yang awal ini tidak diucapkan, tidak dibaca. Tertulis tetapi tidak terbaca. Li'u lil albab atau uli. Bukan uli ya. Jadi uli hadhihi mulhaqatun bi jam'il mudzakkaris salim. Lafaz uli ini mulhaq pada jamak mudzakkar salim. Ya. Dia bukan jamak mudzakkar salim, tapi mulhaq pada jamak mudzakkar salim. Karena sama dengan jamak mudzakkar salim dari sisi ini i'rabnya. Wa kullu ma lam tatawafaru fihi syurutul jam'i, dan setiap isim yang tidak sempurna padanya syarat-syarat jamak, syarat-syarat jamak mudzakkar salim. Wa u'riba i'rab al-jam'i, dan di'i'rab dengan i'rabnya jamak mudzakkar salim ini, fa huwa mulhaqun bihi, maka dia adalah mulhaq padanya, mulhaq pada jamak mudzakkar salim tersebut. hadza babitun hadza babitul mulhaqi bi jam'il mudzakkari salimi. Ini adalah babit, ya, kaidah mulhaq pada jamak mudzakkar salim. Ini. Fa mithlu ulu laisa laha mufradun. Tadi dalam ayat ada lam huruf jar, maka dia majrur dan tanda jarnya dengan ya-nya ini. Seperti jamak mudzakkar salim, ya, jarnya dengan ya. Nah, kalau marfu, apa jamak mudzakkar salim marfu-nya dengan wawu. Ya. Al-muslimuna misalnya. Maka uli juga demikian, tadi majrur dengan ya atau dia ya karena majrur, maka rofaknya marfu'nya dia dengan wawu menjadi ulu. Jadi ulu ini laisa laha mufradun, dia tidak ada mufradnya, tidak mempunyai bentuk mufrad. Ulu bimakna ashabin, ulu ini bermakna ashab. Ashab apa? Laha mufradu, laha mufradun min maknaha sahibun. Untuk ashab ini mempunyai bentuk mufrad, ya, di antara maknanya adalah sahib. Jadi secara makna ada mufradnya. Ulu maknanya ashab. Nah, ashab itu mufradnya adalah sahib. Itu dari sisi makna. Tapi kalau lafaz ulu sendiri tidak ada bentuk mufradnya. Adanya ya lafaz ulu. Dan dia tadi beramal dengan amalnya jamak mudzakkar salim, atau dia di-i'rab dengan i'rabnya jamak mudzakkar salim, sehingga dia dikatakan mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Lakin kelanjutannya itu, ya, lakin laisa laha mufradun min lafziha, dia tidak ada bentuk mufrad, tidak mempunyai mufrad dari lafadznya. Ulu ini tidak mempunyai bentuk mufrad dari lafadznya. Ya, lafadznya ini ulu, ini lafadz jamak. Lafadznya, ya, lafadznya jamak, maknanya jamak, tidak mempunyai bentuk mufrad. Dan tadi karena tidak mempunyai bentuk mufrad, ya, maka tadi dia tidak memenuhi syarat-syarat jamak mudzakkar salim. Ya, tidak sempurna syarat-syarat jamak mudzakkar salim pada lafadz ulu ini. Karena di antara syarat pada jamak mudzakkar salim adalah dia ada bentuk mufradnya. Ya, karena yang namanya jamak mudzakkar salim kan menambahkan wawu, nun. Kalau ulu, apa kemudian menjadi seperti ini, ulun? Tidak ada lafadz ulun. Ya, sehingga tidak terpenuhi syaratnya untuk jamak mudzakkar salim. Dan dia di-i'rab dengan i'rabnya jamak mudzakkar salim, ya, rofaknya dengan wawu, nanti nasabnya dengan ya, majrurnya juga dengan ya. Maka yang demikian disebut mulhaq pada jamak mudzakkar salim. Contoh lain yang mulhaq. Ishruna, ma taquluna fihi, apa yang kau katakan padanya tentang ishruna? Ishruna artinya apa? 20, ya. Ishruna 20. Bukan jamak dari 10, bukan, tapi ishruna itu 20. Kalau di runtut asalnya dari kata asyarof, asyarofun 10. Kemudian dibentuk ishruna 20. Itu bukan jamaknya, ya, tapi memang asalnya itu, tapi kemudian dibentuk dengan ishruna menjadi 20. Ya. Apa yang kau katakan tentang ishruna ini? Mulhaq, dia mulhaq. Li'annahu laisa laha mufradun min ma'naha, karena dia tidak ada mufrad pada maknanya. Ya. Walaupun tadi ada asalnya asyaratun, tapi itu bukan secara makna, bukan bentuk mufradnya. Berbeda. Ya. Sehingga dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Tidak memenuhi syarat pada jamak mudzakkar salim, tapi dia di-i'rab dengan i'rabnya jamak mudzakkar salim. Ketika marfu' dengan wawu, ishruna, nanti ketika mansub dengan ya, ishrina, ya, ishruna, marfu'nya dengan wawu, ketika mansub nanti dengan ya, ishrina, majrur juga dengan ya, ishrina. Ya, dia termasuk yang mulhaq. Jadi ini tempat yang ketiga, ya, tanda jar dengan ya. berikutnya ada as'ilatun, beberapa pertanyaan terkait dengan ini. As'ilatun, ya, pertanyaan-pertanyaan. Alhun ahluna, ahluna, lafaz ahluna. Mulhaqun am jam'un, lafaz ahluna dia mulhaq ataukah jamak? Tentunya dimaksud jamak mudzakkar salim, ya, bukan jamak taksir dan bukan jamak muannas salim. Maksum, ya, kaitannya di sini pada jamak mudzakkar salim. Mulhaqnya pun pada mulhaq jamak mudzakkar salim, bukan yang lainnya. Jadi ahluna dia mulhaq ataukah jamak? Mulhaqun dia mulhaq. Kenapa? Li'anna ahluna laisa laha mufradun. Karena ahluna itu tidak ada bentuk mufradnya, ya. Tidak ada makna mufradnya. Jadi dia mulhaq. Adapun ahlun, ahluna menjadi diambil dari ahlun. Nah, ahlun sendiri bagaimana? La tadullu ala wahidin. Ahlun ini tidak menunjukkan jumlah satu. Ahlun tidak menunjukkan jumlah satu, sehingga itu bukan mufrad dari ahluna. Sehingga ahluna bukan jamak, tapi dia mulhaq pada jamak mudzakkar salim. Ini ahlun, ya, keluarga. Secara umum, ya, keluarga kan tidak menunjukkan jumlah satu. Ada beberapa anggota keumuman, ya, seperti itu. Sehingga tadi syarat-syarat untuk jamak tidak terpenuhi, tapi dia di i'rab dengan i'rabnya jamak mudzakkar salim, sehingga dia termasuk mulhaq. Ahlun. Nanti kalau kalau marfu dengan wawu ahluna, untuk kalau mansub atau majrur dengan ya menjadi ahlina. Seperti dalam ayat di surah At-Tahrim ayat ke-6. Apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara wa ahlikum. Qu anfusakum, anfusakum mansub, ya, seperti maf'ul bih. Kemudian ini atofnya ikut mansub. Nasabnya dengan apa? Dengan ya ini. Karena dia mulhaq pada jamak mudzakkar salim. Contoh dalam ayat itu lafaz ahluna. Berikutnya al-ya'u takunu alamatan lil khafdhi fi thalathati mawadhi'a. Ya itu menjadi tanda untuk khafd, menjadi tanda untuk jar pada tiga tempat. Fil asma'il khamsati, pada isim-isim yang lima, asma'ul khamsah. Wat tasmiyati, pada musanna. Wal jam'i, dan pada jama' jama' mudzakkar salim. Nuridu misalan lil asma'il khamsati mahfuban. Kita inginkan satu contoh untuk asma'ul khamsah yang majrur, mahfub. Fil Qur'ani, dalam Al-Qur'an. Contohnya dalam ayat ini, yirji'u ila abikum. Ya, abikum ini asmul khamsah majrur dengan ya, karena didahului ila. Baik, di surah Yusuf ayat yang ke-81. A'rib, i'rabkan ayat ini. Ila harfu khafdin. Ila adalah huruf khafd, huruf jar. Abi ismun majrurun bi ila. Abi ism yang majrur dengan sebab ila, didahului oleh ila. Wa alamatu jarrihi al-ya'u, tanda jarnya itu dengan ya. Niyabatan anil kasrati, sebagai ganti dari kasrah. Li'annahu minal asma'il khamsati, karena dia termasuk isim-isim yang lima. Ini i'rabnya demikian, ya, cara meng-i'rab seperti ini. Berikutnya, hati musannan majruran, berikan, datangkan contoh untuk musanna yang majrur. Marartu bi rajulaini, aku melewati dua orang laki-laki. A'rib, i'rabkan birajulaini. Birajulaini al-ba'u, ba'nya harfu jarin adalah huruf jar. Rajulaini ismun majrurun, ism yang majrur. Bilba'i, dengan sebab huruf ba' tadi, dengan sebab didahului oleh huruf ba'. Wa alamatu jarrihi al-ya'u, tanda jarnya itu dengan ya. niabatan anil kasrati sebagai ganti dari kasrah. Kenapa? Li'annahu musannan, karena dia itu musanna. Di rojula ini. Jadi ya-nya itu sebagai tanda jar. Kemudian ada huruf nun di akhir isim musanna tersebut, rojula ini. Bagaimana meng-i'rab nun yang tersebut? Rojulaini. Ya-nya sebagai tanda jar ya. Nah, dan nunnya ini bagaimana? Dijelaskan di situ. Nun yang akhir ini ya. Nun itu iwadun alit tanwini. Itu sebagai pengganti dari tanwin silisil mufrodi pada isim yang mufrod. Ya. Kalau isim mufrodnya apa? Rojulun. Kalau marfo, kalau majrur rojulin. Kan ini tanwin. Ya. Tanwin itu apa toh? Bunyi nun sukun di akhir isim. Nah, pada isim mufrad ada tanwin atau tadi bunyi nun sukun di akhir isimnya. Nah, maka untuk menggantikan tanwin itu pada musanna ditambahkan nun ini sesudah tanda i'rabnya. Dan nunnya di kasrah untuk musanna. Itu ya. Jadi yang menjadi tanda hanya ya-nya saja, nunnya tidak ikut tanda, i'rab. Ya. Ketika rofa apa? Rojulani. Dengan alif, rofanya dengan alif pada musanna. Nunnya kan tetap sama. Tadi pengganti dari tanwin tadi. Yang berbeda apa? Di sini ya, di sini alif. Yaitu tandanya itu yang berbeda. Kalau yang sama tidak usah disebut, tidak usah dikatakan itu tanda. Membedakan yang menjadi tanda. Berikutnya, misalul jam'i, contoh untuk yang jamak. Marartu bil muallimina, aku melewati para guru itu. Al muallimina, a'rif bil muallimina, i'rabkan ini bil muallimina. Ya, bil muallimina, al ba'u harfu jarin, ba'nya adalah huruf jar. Al-mu'allimina ismun majrurun bil ba'i. Al-mu'allimin ism yang majrur dengan sebab huruf ba tersebut. Wa 'alamatu jarrihi al-ya'u, tanda jarnya itu dengan ya. Niyabatan 'anil kasrati sebagai ganti dari kasrah. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia itu adalah jam'u mudzakkar salim. Tanda jarnya dengan ya, pengganti dari kasrah, karena dia jam' mudzakkar salim. Mu'allim Mina, tandanya ya ini. Wan nunu iwadun minatan anit tanwini filisil mufradi. Nah, nunnya seperti pada musanna tadi, nun itu adalah pengganti dari tanwin pada isim mufradnya. Mufradnya muallimun atau muallimin, ya, kata tanwin. Kemudian digantikan oleh nun ketika jamak, jamak mudzakkar salim. Ya, atau ketika musanna. Ini beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah. Ada yang ditanyakan dari penjelasan tadi? Kalau yang ulu itu berarti harus posisi mudhaf ya? Iya, ulu harus mudhaf. Sampai itu juga. Iya. Hanya saja dia tidak termasuk rasmul khamsah karena berbeda dengan zu. Tanda i'rabnya kan berbeda. Ulu kan tadi mulhaq dengan jamak. Ya, kalau rasmul khamsah syaratnya kan mufrad. Zu kan mufrad. Ya. Dari sisi mudhaf sama harus menjadi mudhaf, ada mudhaf ilahnya. Tapi dari sisi tadi kelompoknya berbeda. Zu itu rasmul khamsah, dia mufrad. Kalau ulu itu termasuk jamak atau mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Sehingga ulu tidak termasuk asmaul khamsah karena tidak memenuhi syarat. Dan tandanya pun berbeda. Tanda apanya yang berbeda? Tanda nasabnya berbeda. Ya. Ulu nasabnya dengan ya. Seperti jamak mudzakkar salim ya, nasabnya dengan ya. Ya. Tapi kalau du nasabnya dengan alif. Ya. Ya, berbeda kelompok atau berbeda jenis, ya berbeda tanda. Untuk lagi? cara makna sama kan? Ulu ashab jama dari sahib, dun maknanya sahib. Kalau dari sisi makna sebenarnya sama. Yang satu mufrad, yang satu jama kan gitu. Dari sisi makna ya. Tapi dari sisi i'rab, dari sisi jenis kata berbeda. Itu gunanya? Penggunaan ulu sama. Ya sama, menunjukkan sahib atau ashab. Hanya saja kalau du itu mufrad, untuk yang mufrad. Kalau ulu itu yang sama. Misalkan satu orang mempunyai kitab, ya dia dikatakan du kitabin. Orang yang mempunyai kitab, hanya satu orang. Kalau banyak orang mempunyai kitab, ya ulu kitab, ulu kutubin misalkan, yang mempunyai kitab-kitab banyak orang. Gitu. Tadi liulil alba, liulil alba untuk orang-orang yang memiliki alba akal. Banyak, sama. Bukan satu orang, tapi orang-orang sama. Bukan li, bukan dengan zi, tapi dengan uli. Menunjukkan apa ini sama. Ashab tadi. Ada lagi? Jadi kita lanjutkan berikutnya. Niyabatul fathati anil kasrati, mengganti fathah dari kasrah. Tanda jar yang berikutnya, yang ketiga. Qala al-musannif, berkata musannif yani Ibnu Jurum rahimahullah, wa amma al-fathatu fatakunu alamatan lil-khafdi fi al-ismi alladhi la yansarifu. Adabun fathah itu menjadi tanda untuk khafd, menjadi tanda untuk jar pada isim yang tidak tanwin. Isim alladhi la yansarif, isim yang tidak menerima tanwin. Qala syarih, berkata syarih, yakni Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yakni fi mawdhi'in wahidin, yakni pada satu tempat. Ya, jadi fathah menjadi tanda untuk jar hanya pada satu tempat. Kalau sebelumnya tiga tempat, ya. Kasrah menjadi tanda jar pada tiga tempat. Kemudian ya menjadi tanda jar menjadi pada tiga tempat. Tapi kalau fathah menjadi tanda jar hanya pada satu tempat. Wahua yakni, yaitu alismul ladhi la yansarifu, isim yang tidak menerima tanwin. Isim la yansarif, ya. Atau istilah lainnya al-mamnu' minasarif. Atau istilah lainnya lagi apa? Isim ghairu munsharif. Ada beberapa istilah, ya. Al-mamnu' minasarif, isim ghairu munsharif, isim alladhi la yansarif, sesama. Fa'afad al-mu'allifu huna wa fi ma sabaqa fi qawlihi. Jadi mu'allif di sini memberikan faedah, dan juga pada apa yang telah terdahulu, wa fi ma sabaqa, pada apa yang telah terdahulu, fi qawlihi dalam ucapan beliau, al-ismil mufradi al-munsharifi, isam mufrad munsharif yang menerima tanwin. Wa jam'i taksiri al-munsharifi, pada jam' taksir al-munsharif yang menerima tanwin. Jadi mu'alif sudah menyebutkan sebelumnya dan juga di sini apa, ada munsharif dan tadi ada yang la yansharif atau ghairu munsharif. Berarti apa? Annal asma'a naw'ani, isam-isam itu ada dua macam dilihat dari sisi ini, yaitu munsharifun menerima tanwin, wa ghairu munsharifin dan tidak menerima tanwin. Tidak dari sisi tanwin apakah tidak tanwin, terbagi menjadi dua ini, munsharif atau dan ghairu munsharif. Al-munsharifu ma yaqbalu tanwina, al-munsharif yaitu isim yang menerima tanwin. Wa ghairu munsharifi ma la yaqbalu tanwina, isim yang tidak menerima tanwin. Hadha dhabitu, ini kaidahnya. Wa dalilu hadha, dan dalil ini, kaidah ini, qawlu ibni Malik rahimahullah, ucapan Ibnu Malik rahimahullah fil alfiyah, di dalam alfiyah, ya, karya beliau, as-sarfu tanwinun ata mubayyina, maknan bihi yakunul ismu amkana. As-sarf yaitu tanwin. Dia datang hadir untuk menjelaskan ya, makna yang dengannya isim itu menjadi amkana, menjadi tetap, jadi kokoh. Sabaqa takhrijuhu ya, sudah di terdahulu atau takhrijnya halaman yang 97 tadi. Ini. Jadi ucapan Ibnu Malik dalam salah satu kaidahnya tentang tanwin ini. Hadza tanwinu, tanwin ini. Wa limadza sumiya tanwinu sarfan? Ya. Hadza at-tanwin, inilah tanwin. Ya, inilah yang dimaksud dengan tanwin. Dan kenapa tanwin itu dinamakan dengan sharaf, diistilahkan dengan sharaf ya, dalam bait tersebut, dalam syair tersebut, as-sharfu tanwinun. Dan juga tadi istilahnya munsharif ya, terkait dengan lafaz sharaf. Kenapa tanwin itu diistilahkan dinamakan dengan sharaf? Ya. Kenapa kok tidak langsung tanwin saja? Qalu, mereka mengatakan li'anna lahu ronnatan ka ronilid darohim indas soya rifati. Ya, karena tanwin itu ya, mempunyai ronnah, ya, apa, suara apa, gemerincing semacam itu. Ka ronilid darohim, seperti suaranya dirham-dirham ya, indas soya rifah, ya, yang ada pada soya rifah ini tukang penukaran uang. Uang zaman dulu ya, keping-kepingan kan, bukan uang sekarang. Kalau sekarang nggak berbunyi, kertas lah. Ya. Tapi zaman dulu kan keping, dirham dari apa? Dari perak. Ya, ketika jumlahnya banyak, kemudian di apa? Ditukar atau di apa kan akan berbunyi, gemerincing. Ya. Ah, gimana suaranya? Ya seperti itu ya, bisa bayangkan ya. Kalau sekarang uang kepingan itu ada ibaratnya. Ketika banyak, kemudian di apa? Digerak-gerakkan kan akan berbunyi. Seperti itu. Sharaf demikian. Tanwin dinamakan sharaf karena alasannya ini. Wallahu a'lam. Berikutnya, al-ismu alladhi la yansarifu, isim yang tidak menerima tanwin, hal huwa ma'dudun au mahdudun, apakah dia itu ma'dudun, berbilang? Okay. Au mahdudun, ataukah tertentu, dibatasi? Ya. Naqulu, kita katakan ailaluhu ma'dudatun. Ailal, ilal itu jamak dari ailah. Sebabnya atau alasannya. Ya. Ailah itu sebab atau alasan. Jamaknya ailalun. Ailaluhu ma'dudatun. Ailalnya, sebabnya, alasannya itu ma'dudah ya. Berbilang atau terhitung. Bisa dihitung jumlahnya. Jadi sebab-sebab kenapa isim itu tidak tanwin, tidak menerima tanwin, itu ada hitungannya. Ada beberapa sebab, 1, 2 sampai 9. Ada 9 sebab. Wa afraduhu la tuffa, adapun lafaz-lafaznya, artinya bentuk masing-masingnya, la tuffa itu tidak terbatas, banyak sekali. Jumlah lafadznya masing-masing itu sangat banyak, tidak terbatas. Lakin idza arafa insanu al-ilala, akan tetapi jika seorang manusia itu mengetahui, mengenali ilal, mengenali, mengetahui sebab-sebabnya tadi, sahula alaihi tabbiqu, maka akan mudah baginya at-tabbiq, untuk menyesuaikan, untuk mencocokkan, untuk maksudnya untuk mengetahui bahwasanya memang itu mamnu' minas sharaf atau la yansharif. Jadi dengan cara apa? Mengetahui ilalnya tadi, sebab-sebabnya, alasannya apa, kenapa dia mamnu' minas sharaf, kenapa sebabnya dia tidak menerima tanwin. Al-ilalul mani'atu minas sharfi tis'atun. Ilal, sebab yang mencegah dari tanwin, tis'ah, ada 9. Sebab-sebab yang mencegah menghalangi dari tanwin itu ada 9. Majmu'atun fi qawli syairi, dan itu berkumpul dalam ucapan syair, ucapan seorang penyair. Ini ya, apa indahnya bahasa Arab ya, kaidah-kaidah itu bisa diwujudkan dalam bentuk syair. Bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris ada, nah, ada ya, bahasa Arab ada, kaidah-kaidah bahasa diwujudkan dalam bentuk syair. Ini ucapan syair, ya. Ijma' wazin adilan anis bima'rifatin rakib wazid uzmatan falwasfu qad kamula. Dijelaskan di bawah ini tentang syair ini. Nasabahu Ibnu Hisyamin fi syarhi qadrin nada libni nuhasi. Ibnu Hisyam dalam syarah qadrin nada, Ibnu Hisyam itu yang menyusun ini syarah qadrin nada, menisbahkan syair tadi pada Ibnu Nuhas. Ya, unzur, ya, perhatikan, lihatlah syarha qadrin nada wa balis suda. Ya, lihat nanti di kitab ini syarah qadrin nada wa balis suda halaman saf ya, halaman 312. Ya. Jadi sebab-sebab yang mencegah isim dari tanwin ada 9 dan berkumpul dalam satu bait syair ini. Ijma' 1, wazin 2, adilan 3, anif 4, bima'rifatin 5, rakib 6, wazid ujmatan 7, wazid 7, ujmatan 8, ufalwasu 9, katakamulah, sungguh sudah sempurna. Akan dijelaskan masing-masingnya satu persatu maksud dari lafaz-lafaz ini yang tersusun dalam syair ini. Ijma' apa maksudnya? Zin apa maksudnya? Adilan dan seterusnya. Ini pembahasannya panjang ya. Karena ada 9 ilal itu. Baca satu ya. Awalan yang pertama, ijma' isyaratun ila jam'in, sebagai isyarat untuk jama'. Jadi dari lafaz ijma' itu mengisyarat untuk jama'. Jama' apa yang dimaksud? Yusamma sighata muntahal jumu'i, yang dinamakan dengan sighah muntahal jumu'. Jadi bukan jama' mudzakkar salim, bukan jama' mu'annats salim, tapi sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu' itu termasuk bagian dari jama' taksir. Jama' taksir itu banyak bentuknya. Salah satunya adalah sighah muntahal jumu' ini. Wa huwa ma kana 'ala wasmi mafa'ila aw mafa'ila. Yakni apa? Sighah muntahal jumu' adalah jamak yang mengikuti wazan mafa'ila atau mafa'ila. Ada dua secara pokok ya, secara inti ada dua wazan ini. Yuqat'in nadhari 'anil hurufi, dengan tidak memperhatikan tentang huruf-hurufnya. Ya, faqad yakunu badal mafa'ila fawa'ilu. Maka terkadang menggantikan mafa'ila adalah fawa'ilu. Waqad yakunu badal mafa'ila fawa'ilu. Dan terkadang bisa menggantikan mafa'ila fawa'ilu. Jadi wazannya bisa yang mafa'ilu atau yang bisa fawa'ilu. Yang jelas apa? Di situ ada dua huruf ya, sebelum alif. Ada alif, kemudian sebelumnya ada dua huruf, dan sesudahnya ada dua huruf juga, atau tiga huruf. Huruf yang pertama fathah, kedua fathah, sesudah alif kasrah, ya, dan di situ dhammah asalnya. Ini juga fathah, fathah, kasrah, kemudian yang ini ya, ya. Kemudian jadi polanya seperti itu, tanpa memperhatikan hurufnya, tapi yang jelas polanya seperti itu. Jadi mafa'ilu sama dengan fawa'ilu tadi, atau mafa'ilu sama dengan fawa'ilu. Jadi terlepas dari hurufnya apa, yang jelas polanya seperti itu. Ini yang disebut dengan sighah muntahal jumu'. Fakullu jam'in kana 'ala wazni mafa'ilu mafa'ila au mafa'ila fahada naqulu innahu sighatu muntahal jumu'i. maka setiap bentuk jamak yang mengikuti wazan mafa'ilu atau mafa'ilu, maka inilah yang kita katakan sebagai shighah muntahal jumu'. Fala yang farihu, sehingga dia tidak tanwin. Qala Allah Ta'ala, contoh, wa laqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-syayaatin. Dan sungguh telah kami hiasi langit itu, langit dunia, dengan masabih, ya, pelita-pelita, dan kami jadikan ia sebagai lemparan untuk syaitan-syaitan. Bimasabiha, al-ba'u harfu jarin, ba' itu huruf jar, wa lam yaqul masabihi. Ya. Dikatakan dalam ayat ini masabiha, bi masabiha. Kenapa tidak masabihi? Limadha, kenapa? Li'annahu ismun la yansarifu, karena dia itu isim yang tidak menerima tanwin. Ya. Wal mani'u lahu minasarfi. Ya. Dan yang mencegah dia dari sarf, mencegah dia dari tanwin apa? Sifat muntahal jumu', karena dia termasuk bentuk sifat muntahal jumu'. Sehingga ketika majrur, apa tadi tandanya? Dengan fathah, sehingga dibaca bimasabiha, mamnu' minas sharaf, tidak tanwin. Ketika majrur dia dengan fathah, bimasabiha, tidak bimasabihi. Wa qala ta'ala, contoh lagi, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum li ba'dil lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Di surah Al-Hajj ayat yang ke-40, nanti dibuka ya, artinya bisa dilihat di sana. Suwami'u walam takun suwami'un bi'un nuwitat, jadi suwami'u tidak ditanwin, tidak suwami'un. Untuk bi'un nuwinat, dia ditanwin. Wa salawatun nuwinat, salawatun itu ditanwin. Wa masajidu walam takun wa masajidun, masajidu juga tidak tanwin. Jadi yang tidak tanwin apa? Suwami'u dan masajidu. Ya. Yang apa tadi? Sighah muntahal jumu'. Adapun bi'un salawatun bukan bentuk sighah muntahal jumu', sehingga dia tanwin. Lamma kanat suwami'u wa masajidu ghairu munawwanatin. Ya, limadha kanat suwami'u wa masajidu ghairu munawwanatin? Kenapa suwami'u dan masajidu itu tidak tanwin? Wa kanat bi'un wa salawatun munawwanatun, adapun bi'un dan salawatun itu ditanwin. Li'anna masajidu wa suwami'u la tansarifani, karena masajidu dan suwami'u itu tidak menerima tanwin. Wa bi'a, ya, tidak menerima tanwin, la tansarifani. Wa bi'un wa salawatun tansarifani, adapun bi'un dan salawatun itu menerima tanwin. Suwami'u ala wazni fawailu, suwami'u mengikuti wazan fawailu. Masajidu ala wazni mafa'ilu, masajidu mengikuti wazan mafa'ilu. Masabihu ala wazni mafa'ilu, masabihu mengikuti wazan mafa'ilu. Tawahinu ala wazni fawailu, tawahinu mengikuti wazan fawailu. Jadi terlepas tadi dari huruf-hurufnya, tapi wazannya, bentuknya seperti itu. Ada dua huruf sebelum alif, dan sesudah alif ada dua atau tiga huruf. Dengan pola yang sama. Ya, huruf-hurufnya mungkin bisa berubah-ubah, berbeda-beda. Ya. Al-muhimmu, kullu, al-muhimmu yang penting apa? Kullu ma kana 'ala hadzal wazn wazni min al-jumu'i, setiap isim yang mengikuti wazan ini, di antara isim-isim jamak, ya, di antara jamak-jamak yang mengikuti wazan ini, fa innahu ghairu munsharifin, maka dia itu ghairu munsharif, tidak menerima tanwin. Wa naqulu fil mani'i lahu min as-sharfi, dan kita katakan yang pada pencegah dia dari tanwin adalah shighatu muntahal jumu', yaitu shighah muntahal jumu'. Jadi yang mencegah dia dari tanwin, kenapa? Karena ini bentuk shighah muntahal jumu'. Ini. Wa laisa syartan an yakuna 'alaman au ini kurang wawu ini. Au wasfan. Jadi au kemudian wasfan. Wawunya ada dua sih. Walaysa syartun an yakuna 'alaman aw wasfan, dan tidak ada syarat apakah dia itu alam, nama, ataukah wasfan, ataukah sifat. Jadi entah itu nama ataukah sifat, tidak ada syarat itu. Yang jelas apa? Jamak itu mengikuti pola mafa'ilu atau mafa'ilu, yakni shighah mudhal jumu', maka dia tidak tanwin, tidak menerima tanwin. Dan tadi ketika majrur, maka tanda jarnya itu dengan fathah. Ini ilal yang pertama, ilah yang pertama. Ada yang ditanyakan? Yang berikutnya, insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang, yang kedua dan seterusnya. Panjang ya pembahasannya, nanti bisa diperhatikan satu persatu. Ya. Wallahu a'lam, untuk malam ini sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.